bisa nyanyi bareng. Bapakku kawin lagi, kawin lagi. Ibuku seorang diri, oh, oh. Jadilah aku begini, matanglah aku bernyanyi. Yang goyangnya paling asik aku lemparin ya dia. Oke. Terima kasih.